Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu amma ba'd. Di pertemuan sebelumnya kita telah membaca apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala dari jenis yang pertama dari Al-Hirs, ambisi terhadap harta. Beliau menyebutkan bahwa ini tercela disebabkan atas beberapa hal yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah, atau sebelum itu, jenis yang pertama ini, ambisi terhadap harta, yaitu kecintaan dia yang sangat terhadap harta tersebut, kemudian dia disertai dengan keseriusan dan bersungguh-sungguh dari mencari harta tersebut, walaupun dari jalan yang mubah, walaupun dari jalan yang diperbolehkan. Ini menjadi celaan disebabkan karena ada tiga sebab yang beliau isyaratkan. Yang pertama adalah dia menyia-nyiakan umurnya, waktunya yang lebih berharga, yang baiknya dia gunakan untuk beribadah, akan tetapi dia habiskan untuk mencari dunia. Yang kedua, ambisi tersebut, ambisi terhadap harta, itu pada hakikatnya tidak akan menambah harta tersebut. Yang namanya rizki, itu telah ditetapkan, telah dibagi. Dan yang ketiga, alasan yang ketiga, bahwa terkadang orang yang berambisi terhadap harta, kemudian dia mendapatkan harta yang banyak, dia tidak akan memanfaatkan seluruh harta tersebut, bahkan dia akan meninggalkannya untuk ahli warisnya. Sebelum kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh al-muallif dari perkataan-perkataan hikmah yang mendukung jenis yang pertama ini, bahwa ini adalah jenis yang dicela, yang tercela, kita perlu mengetahui lantas bagaimana talabul mal al-masyru', bagaimana mencari harta yang disyariatkan, yang benar. Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah Ta'ala menyebutkan bahwa mencari harta itu disyariatkan dari dua sisi. Ini adalah mencari harta yang benar. Yang pertama adalah talabuhu bila haddin ma'adami ghalabatil hirsi alaih wal insyighalu amma huwa ahamu. Mencari rizki, mencari harta bila had, tanpa ada batasan, yakni sebagai seberapa banyak pun harta tersebut dia dapatkan, maka itu adalah apa yang Allah berikan kepada dia. Akan tetapi ma'a adami ghalabati al-hirsi alaih, dia tidak terkalahkan dengan ambisinya. Ini harta itu datang kepadanya tanpa dia berambisi untuk mengumpulkannya, untuk mendapatkannya. Nah. Wal insyighalu amma huwa aham. Dan dia tidak tersibukkan dalam mencari harta tersebut terhadap perkara yang lebih penting. Ya. Dia tetap bisa menjalankan ibadahnya, kewajibannya. Dan Allah memberikan kelebihan kepadanya berupa harta. Ya. Maka yang ini jaiz, ini boleh. Yushhidulahu fi'lu ba'd aghniya'is sahabah. Yang menjadi saksinya, penguatnya, adalah keadaan sebagian para sahabat. Sebagian mereka Allah berikan keluasan rizki, kekayaan. Ya. Sebagian al-fuqara, dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah batasi kepada mereka rizki dan harta, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pada suatu hari. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Di dalam riwayat lain, bidarajatil ula. Wahai Rasulullah, ahlud dusur, yakni orang-orang yang memiliki malun kathir, dusur, orang-orang yang memiliki harta yang sangat banyak dari sahabat-sahabat kami, itu membawa pahala yang banyak, wahai Rasul. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka itu sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa juga sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim wala natasaddaq. Mereka bisa bersedekah, wahai Nabi, dengan kelebihan harta mereka, tapi kami gak bisa bersedekah. Ya, mengadu kepada Nabi, artinya tolong berikan kami suatu amalan yang bisa kami lakukan dan kami bisa melebihi pahala yang didapat dari mereka. Mereka bisa bersedekah, mereka bisa mendapatkan pahala dari sedekah, kami gak bisa. Tolong ajarkan kepada kami suatu amalan. Nah, maka Nabi pun mengajarkan kepada mereka amalan. Ya, setiap selesai sholat, berzikir, bertasbih, na'am, 33 kali, bertahmid, mengucapkan Alhamdulillah 33 kali, kemudian bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar 33 kali. Ini amalan. Diamalkanlah oleh sebagian sahabat tersebut. Beberapa waktu kemudian mereka mengadu lagi kepada Nabi. Wahai Rasulullah, mereka juga melakukannya. Ya. Semangat sahabat dalam berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab aduan mereka, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itu adalah kelebihan yang Allah berikan, keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Naam. Yang tidak Allah berikan kepada setiap orang. Ya. Artinya boleh. Ya. Ketika seseorang dia mendapatkan harta tanpa ada rasa ambisi di situ, kemudian disertai juga semakin banyak ya harta yang dia miliki, semakin kuat juga sedekahnya, ya kan? Semakin apa namanya tinggi jabatan yang dia dapatkan, semakin dia gunakan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Maka ini bagus, ini baik. Nah, kemudian jenis yang kedua, talabuhu ala wajhin tahsulu bihil kifayah wal ghina wa adamu ziyadah ala dhalik. Mencari harta, jenis yang kedua, mencari harta dan dia mencukupkan dengan apa yang dia dapatkan. Dia merasa cukup dari apa yang dia dapatkan tanpa dia menambah lagi dari harta tersebut. Artinya jangan sampai harta tersebut menyibukkan dia. Harta yang sekian dia dapatkan, dia bersyukur. Alhamdulillah ini cukup untuk makan saya setiap hari, untuk keluarga saya. Saya bisa beribadah, saya tidak tersibukkan dengan harta saya. Dia mendapatkan jabatan tertentu tinggi misalnya. Alhamdulillah sampai di sini saya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Saya tidak tersibukkan dengan jabatan saya. Wa hadzal afdal. Nah, ini lebih baik. Ya. Bagaimana kok bisa ini lebih baik? Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Di dalam Sunan Abi Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan Nabi itu memelihara kambing. Ya. Iqtana ghanaman. Berternak kambing. Setiap kambing Nabi itu melahirkan jumlahnya lebih dari 100. Nabi menyembelih satu ekor kambing. Artinya mencukupkan, jangan sampai lebih dari 100. Ditanya, kenapa engkau melakukan hal tersebut? Manurid antazid. Kami enggak mau kambing ini semakin bertambah. Artinya akan menyibukkan beliau dari ibadahnya. Mencukupkan dengan apa yang ada. Ya. Alhamdulillah bisa makan, bisa hidup sehat. Cukup, alhamdulillah. Tidak terganggu ibadahnya. Di dalam riwayat Tirmidzi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'ana mahizat lahud dunya." Orang yang dia bangun pada pagi hari merasa aman keluarganya, lingkungannya aman, ya. Tidak ada huru-hara, tidak ada bencana. Mu'afan fi jasadih, jasadnya sehat wal afiat, alhamdulillah. Indahu qutu yaumih, dia punya sesuatu untuk dimakan hari itu, makanan pokok untuk hari itu saja, ya. Kalau dia makan hari itu habis, cukup hari itu saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang terkadang orang melihat ini sedikit, Nabi mengatakan faka'adda mahizat lahud dunya, seakan-akan dunia itu telah ditundukkan untuknya. Nah, ditundukkan untuknya. Ya. Ini loh contoh bagi orang-orang yang memiliki cita-cita, ambisi, ya, untuk mendapatkan dunia. Dia enggak akan merasa selesai cita-citanya kecuali kalau sudah mencapai tingkatan derajat sekian-sekian yang tinggi. Nah, dia lupa target utama hikmah dia diciptakan adalah untuk beribadah. Dunia itu bisa didapatkan dengan ibadah yang mungkin kecil, sebagaimana hadis Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada satu ibadah yang mungkin dianggap kecil, 2 rakaat fajar. 2 rakaat sebelum fajar. Ya. Seakan-akan itu sebanding dengan dunia dan seisinya. Ya. Kebahagiaan bisa melakukan ibadah, imbalannya dunia dan seisinya. Nah, maka ini adalah 2 di antara jenis mencari harta yang disyariatkan. Adapun apa yang disebutkan oleh al-muallif dari hadis tersebut, makna global hadis tersebut bahwa ini tercela mencari harta bersungguh-sungguh cinta kepada harta walaupun dia mendapatkannya dari jalan yang mubah, ini dianggap tercela. Maka dikatakan sisi tercelanya karena alasan tadi yang kita sebutkan. Dia telah mengganti waktu dia mencari dunia harta tersebut dengan sesuatu yang lebih utama darinya, yaitu untuk beribadah. Dia gadaikan waktu sholatnya, ya seharusnya dia bisa beribadah kepada Allah, tetapi dia tersibukkan dengan mencari dunia. Nah, ini sisi tercelanya. Kemudian beliau menyebutkan, melanjutkan penyebutan alasan tercelanya perbuatan tersebut. Beliau mengatakan di sini, qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, al-yaqinu alla turdinnasa bi sakhatillah wa la tahsudu ala rizqillah wa la talumu ahadan ala ma lam yu'tika Allah fa inna rizqallah la yasuquhu hirsu haris wa la yarudduhu karahatu karih fa inna Allah bi qistihi wa ilmihi ja'ala ar-ruha wal faraha fil yaqini war ridha wa ja'ala al-hamma wal huzna fi syakki was sakhati. Nah, ini sebab yang kedua tercelanya cinta harta, mencari harta bersungguh-sungguh dalam mencarinya walaupun dari jalan yang mubah, yaitu bahwa harta itu atau ambisi terhadap harta itu tidak akan menambahnya. Beliau menukilkan dari perkataan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-yaqinu, keyakinan itu, allatur dinnas bisa qatillah, engkau tidak mencari ridho manusia dengan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Engkau mencari harta, mencari kesenangan, tapi dari jalan yang Allah murka kepadamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan, "Manil tamasa ridallah bisakhatin nas, kafahu Allahu mu'natan nas. Wa manil tamasa ridon nas bisakhatillah wakalahu Allahu ilan nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah tetapi dengan kemurkaan manusia, yakni mendatangkan kemurkaan manusia, yang diharapkan adalah ridha Allah walaupun orang enggak senang, kafahu Allahu mu'natan nas, dia akan cukupkan, Allah akan berikan kecukupan kepada dia, dan Allah jauhkan dia dari ketergantungan terhadap manusia. Wa man iltamasa ridon nas bisakhatillah, dan barang siapa yang ingin mencari ridho manusia dengan mendatangkan kemurkaan Allah, Allah akan biarkan dia tergantung kepada manusia. Dia merasa butuhnya kepada manusia karena dia telah mengusahakan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah. Wa alla tahsudu ahadan ala rizqillah, ala rizqillah. Kata Abdullah ibn Mas'ud, dan janganlah kalian hasad, merasa iri kepada orang lain atas rezeki yang Allah berikan kepada dia. Nah, Nabi memperingatkan, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Hati-hati kalian dengan perbuatan hasad. Hasad itu bisa merusak, menghancurkan perbuatan baik, perbuatan hasanah, sebagaimana api itu bisa menghancurkan dan menghabiskan kayu bakar. Wala taluma ahadan ala ma lam yu'tikallah, dan engkau jangan mencela seseorang atas apa yang Allah tidak berikan kepadamu. Dia enggak dapat sesuatu yang dia inginkan misalnya, kemudian dia menyalahkan orang lain, ini gara-gara kamu. Nah, ini salahmu. Fa inna rizqallah la yasuquhu hirsu haris. Karena yang namanya rizki Allah Subhanahu wa taala itu enggak bisa disetir, diarahkan oleh ambisinya seseorang yang berambisi. Enggak bisa. Ya. Sebagaimanapun besarnya ambisi seseorang, itu enggak bisa mengarahkan rizki Allah. Rizki Allah telah ditetapkan. Ya. La yanqus wa la yazid bihirsi harisin. Rizki itu enggak bisa berkurang, rizki itu juga enggak bisa bertambah atas ambisi seseorang. Nah. Fa innallaha biqistihi ay bi adlihi wa ilmihi ja'ala ar-rauha wal faraha fil yaqini war ridha. Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan, atau dengan keadilannya dan ilmunya menjadikan kelapangan, ketenangan itu pada rasa yakin dan rasa ridha. Ketika orang telah yakin Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan jatah bagi dia dan dia telah ridha apa yang Allah berikan kepada dia. Naam. Bukan masalah sedikit atau banyaknya, ya. Dia yakin dan dia ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan kepadanya rasa lapang dan rasa tenang. Wa ja'alal hamma wal huzna fi syaqqi wa sakhat. Dan Allah itu menjadikan rasa duka, bersedih apabila seseorang itu ragu dan murka, tidak ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Diriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yahmilannakum istibta'ur rizq an ta'khudhuhu bi ma'siyatillah fa innallaha la yanalu ma indahu illa bi ta'atihi. Janganlah membuat kalian lambatnya rizki yang kalian dapatkan. Kalian merasa kok rizki ini seret, rizki ini lambat, kok ini sedikit. Janganlah ini menjadikan kalian, membawa kalian untuk mengambilnya dan mencarinya dari jalan bermaksiat kepada Allah. Oh kayaknya dari sini cara seperti ini kayaknya cepat ini. Nah, ya. Sekarang lagi apa namanya? Lagi model ya, lagi musim mencari harta dengan cara yang cepat. Pengin kaya dengan cara cepat. Padahal itu hasil menipu. Menipu orang. Nah, janganlah membuat kalian, menjadikan kalian merasa rizki itu lambat sedikit dengan mencarinya dari jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang ada di sisi Allah itu tidaklah bisa didapatkan kecuali dengan ketaatan terhadapnya. Kemudian beliau mengatakan, qala wa qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, wa idzal kana al-qadaru haqqan fal hirsu batilun, wa idza kana al-ghadaru fin nasi tiba'an fasiqatu bi kulli ahadin ajzun. Perkataan hikmah sebagian salaf, apabila yang namanya takdir itu adalah benar dan memang benar, ya, ajal, rizki itu takdir manusia telah ditetapkan dan itu benar. Falhir subaltin, maka ambisi ingin mendapatkan harta lebih banyak dari apa yang telah ditakdirkan itu batil. Nah, wa idza kana al-ghadaru fin nasi tiban, dan apabila sifat al-ghadar menipu pada manusia itu merupakan tiba sifat tabiat manusia. Naam. Fasiqatu bi kulli ahadin ajzun, maka mempercayai setiap orang itu adalah kelemahan, ajz. Ya. Wa idza kana al-mautu li kulli ahadin rasidan fatuma'ninatu ila dunya hamqun. Maka apabila kematian itu mengintai setiap orang, artinya kematian itu adalah sesuatu yang pasti datangnya, maka merasa tenang hidup di dunia, tuma'nina, itu adalah hamqun, kata beliau. Ini adalah kebodohan. Qala kana Abdul Wahid ibn Zaid rahimahullah yahlifu billah. Adalah Abdul Wahid ibn Zaid rahimahullah pernah bersumpah atas nama Allah. Abdul Wahid, Abdul Wahid ibn Zaid Abu Ubaidah al-Basri, beliau adalah seorang abid, ahli ibadah. Nah, akan tetapi dari sisi periwayatan hadis, beliau ini termasuk perawi yang dhaif. Ya. Beliau seorang abid, seorang zahid, ahli ibadah. Akan tetapi tersibukkan dengan ibadahnya itu dari menuntut ilmu hadis. Makanya ketika dia beliau meriwayatkan hadis, hadisnya dilemahkan. Naam. Ini suatu hal yang terjadi ya, kalangan para ulama kita. Seseorang itu di satu bidang dia kuat, tapi di bidang yang lain dia lemah. Naam. Sama seperti misalnya Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah dalam permasalahan fikih, beliau imam. Ya. Imam bahkan qudwah bagi mazhab Al-Hanafi. Tetapi dari sisi periwayatan hadis, beliau dilemahkan. Ini Imam Abu Hanifah. Dari fikih, beliau imam, ya, panutan mazhab Al-Hanafi, Hanafiyah. Tapi dari sisi periwayatan hadis, beliau dilemahkan. Muhammad ibn Ishaq Sahibul Maghazi, imam fi sirah. Dalam permasalahan sirah, Muhammad ibn Ishaq ini panutan. Ya. Kitab beliau As-Sirah ini ibarat rujukan. Ya. Setelah Al-Quran dan hadis, ini rujukan utamanya. Kalau ada orang ingin mengarang kitab sirah, merujuk kepada kitab sirahnya Muhammad ibn Ishaq. Tetapi dalam periwayatan hadis beliau dilemahkan. Demikian pula Asim ibn Abi Najud, imam fil qiraah. Dalam permasalahan qiraatul Quran dan dalam permasalahan hafalan, beliau orang yang terdepan. Tetapi dalam permasalahan hadis, riwayat hadis, beliau dilemahkan. Seperti Abdul Wahid ini, Abdul Wahid ibn Zaid rahimahullah, beliau pernah bersumpah dengan nama Allah, qala lahirsul mar'i ala dunya akhwafu alaihi indi min a'da'i min a'da'ihi. Beliau bersumpah dengan nama Allah, ambisi seseorang terhadap dunia, itu lebih aku khawatirkan, lebih aku takutkan kepada orang tersebut daripada musuh-musuhnya yang paling kuat. Nah, saya lebih khawatir kepada seseorang ambisi dia terhadap dunia daripada musuh yang paling kuat yang dia miliki. Nah, menunjukkan sesuatu yang sangat berbahaya. Wa kana rahimahullah yaqul, demikian pula beliau berkata, ya ikhwata, wahai saudara-saudaraku, la taqbitu harisan ala tharwatin wa sa'atin fi maqsibin wala malin wanzuru lahu bi ainil maqti lahu fi ishtighalihi al-yawma bima yurdihi gadan fil ma'adi thumma yabki. Abdul Wahid rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, wahai saudara-saudaraku, janganlah kalian cemburu, merasa iri ya, terhadap orang yang berambisi terhadap dunia dari kelapangan, dari keluasan yang dia miliki berupa harta dan penghasilan. Akan tetapi lihatlah orang tersebut bi ainil maqti, dengan pandangan kemarahan. Ya. Kenapa? Fishtigholihi al-yawma bima yurdihi ghadan fil ma'ad. Karena dia telah tersibukkan pada hari ini yang atas sesuatu yang akan membinasakan dia pada hari al-ma'ad, pada hari kembali. Dia tersibukkan untuk mencari harta, dia habiskan waktunya. Naam. Untuk sesuatu yang akan dia ditanya nanti pada hari kembali. Kamu memiliki waktu, apa yang kamu gunakan dari waktumu? Kamu memiliki harta, apa yang kamu gunakan dengan hartamu? Al-hisab. Sumaya beki. Dikatakan ketika beliau memberikan, menyampaikan nasihat ini. Setiap beliau menyampaikan nasihat ini, beliau menangis. Wa yaqulu rahimahullah al-hirsu hirsani. Hirsun faji' wa hirsun nafi'. Beliau juga mengatakan ambisi itu ada dua. Ada dua macam. Yang pertama hirsun faji, ambisi yang membinasakan. Wa hirsun nafi, dan ada ambisi semangat yang memberikan manfaat. Ada bagus, ada yang bagus, ada yang jelek. Fa amman nafi, adapun ambisi yang memberikan manfaat, fa hirsul mar'i ala ta'atillah, yaitu semangatnya seseorang, ambisi seseorang dalam menjalankan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bermanfaat, ini yang nafi. Ya. Tidak semua ambisi itu tercela. Tidak semua itu tercela. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Ihris, berambisilah kalian, semangatlah kalian, ala ma yanfa'u, atas apa yang memberikan manfaat kepada kalian. Wasta'in billahi wala ta'jazani." Minta tolong kepada Allah dan jangan kalian merasa lemah. Ini hirsun nafi. Wa ammal faji, adapun ambisi yang membinasakan, fahirsul mar'i ala dunya, yaitu ambisi seseorang terhadap dunia. Mashghulun mu'adzabun, dia itu tersibukkan, yakni hari-harinya, umurnya tersibukkan. Wa mu'adzab, dan dia akan diazab atas apa yang telah dia dapatkan berupa harta, kemudian dia infakkan tidak kepada jalan yang benar. La yasurru wa la yaltazzu bi jam'ihi li syughlihi. Dia enggak akan merasa bahagia, dia enggak akan merasa lezat dengan hartanya tersebut dikarenakan dia disibukkan. Ya. Waktunya tersibukkan untuk mencarinya. Kapan dia akan menggunakan harta tersebut? Setiap hari disibukkan, ya. Dari pagi sampai sore sampai malam disibukkan dengan mencari harta. Ya. Walaupun ada waktu sedikit untuk santai misalnya untuk beribadah, dia masuk ke masjid, dia sholat, naam. Tapi yang dipikirkannya apa? Pekerjaannya terus, subhanallah, tidak tenang. Ya. Di dalam sholatnya dia berdiri, tapi yang dia pikirkan apa? Pekerjaannya. Sahamnya, naam, keuntungannya, propertinya, karyawannya, Wala yafruqu min mahabbatihi dunya li akhiratihi. Dia tidak akan teralihkan dari kecintaan dunianya untuk akhiratnya. Ya, enggak ada waktu untuk akhirat sudah. Kadzalika wa ghaflatihi amma yadumu wa yabqa. Demikian pula dia terlalaikan, terabaikan dari sesuatu yang lebih abadi dan yang lebih bertahan, yaitu akhiratnya. Dan penukilan-penukilan yang banyak. Kemudian kita tutup jenis yang pertama ini, yaitu jenis hirsul mal yang pertama, ambisi terhadap harta yang pertama. Beliau menukilkan di sini perkataan Mahmud Al-Warraq, seorang penyair yang berasal dari Baghdad, yang beliau hidup di Khilafah Al-Mu'tasim pada tahun atau abad kedua, ya, tahun 230-an. Mahmud Al-Warraq mengatakan, ayyuhal mut'ibu juhdan nafsahu yatlubu dunya harison jahida, la laka dunya wala anta laha faj'al hammaini hamman wahida. Beliau mengatakan, ayyuhal mut'ib, wahai orang yang bekerja keras, orang yang capek, orang yang lelah, juhdan nafsahu, yang mengerahkan seluruh jiwa raganya, ya, yatlubu dunya harison jahida, yang dia mencari dunia berambisi dan bersungguh-sungguh. Ini nasihat beliau. Wahai orang yang berambisi terhadap dunia, wahai orang yang lelah dalam mencari dunia, ketahuilah, la laka dunya wala anta laha, dunia itu bukan untukmu dan engkau juga tidak diciptakan untuk dunia. Dunia bukan untukmu, ya. Artinya engkau enggak akan mendapatkan dunia itu seluruhnya, ya. Wala anta laha, dan engkau juga tidak diciptakan oleh Allah untuk mendapatkan dunia, tidak. Akan tetapi untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk dunia. Faj'al hammaini hamman wahida, maka jadikanlah dua keinginanmu. Al-hammain, al-himmah. Dua himmah maksudnya adalah himmatul dunya wa himmatul akhirah. Keinginan untuk mendapatkan dunia dan keinginan untuk mendapatkan akhirah. Ini pasti ada di setiap mukmin. Pasti ada. Dia ingin merasakan kenikmatan dunia dan dia juga ingin mendapatkan kenikmatan akhirat, pasti. Nah, nasihat. Ayuhal mu'min, faj'al hammaini hamman wahida. Jadikanlah cita-citamu itu hanya satu. Yakni cita-cita akhirat. Ketika engkau telah memberikan dirimu untuk akhirat, Allah yang akan menanggung duniamu. Jangan khawatir, jangan takut. Ya. Nasihat untuk kita semua. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, bagaimanapun apa yang telah dia hasilkan, ya, seberapa banyak pun yang dia telah dapatkan, ya, setinggi apapun derajatnya. Nah, nasihat untuk kita semua. Ij'al hammaini hamman wahida. Jadikan cita-cita itu cita-cita akhirat. Permasalahan dunia Allah yang akan mengurusnya, Allah yang akan menanggung. Kita diminta untuk bertakwa kepada Allah. Itu saja. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari segala problematika yang dia dapatkan. Masalah yang kita dapat itu macam-macam, sangat banyak. Kita diminta untuk bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Naam. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rizki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Yang dia butuhkan hanya untuk berusaha, bertawakal, menjalankan sebab. Nah, Allah yang akan memberikan hasilnya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah lah yang akan memberikan kepadanya kecukupan. Sampai di sini insyaallah apa yang kita sebutkan, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya bismillah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardha.